Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Nastamir. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan fikih Adrul Bahiyah Al-Imam Syaukani Rahmatullahi Ta'ala Alayh. Dan yang terakhir kita bahas yaitu pembahasan tentang jawab beliau yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu babu Ar-Riba. Qala Rahmatullahi Ta'ala Alayh, babu Ar-Riba. Ar-riba adalah merupakan transaksi jual beli yang dilarang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu ar-bai'a wa harrama ar-riba. Wa halallahu bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. Wa ar-riba wa muharram, sebagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma para ulama. Dalil dari Al-Quran sebagaimana yang tadi kita sebutkan, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkanlah dari sisa riba, ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk dari orang-orang yang mukmin. Ini dalil menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan riba. Dan dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan haramnya riba, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat akil riba, orang yang memberi makan riba, orang yang memakan riba. La'ana Rasulullah SAW akil riba. Allah melaknat Rasulullah SAW, melaknat orang yang memakan harta riba. Wa mukilahu, dan memberi makan dengan harta riba. Wa katibahu, dan penulis, sekretaris yang menulis transaksi riba. Wa syahidai, dan orang yang saksi dari transaksi riba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hum sawa, mereka semuanya sama, yakni semuanya mendapatkan laknat. Wa laknat, yaitu jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih banyak dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang haramnya riba. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa riba termasuk minal kabair, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh yang bisa, mubiqat yaitu menjadikan kerusakan, kehancuran. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mahunna, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, sihir, melakukan sihir. kemudian bunuh diri, kemudian yang diantaranya yaitu memakan harta riba, akal riba. Ini dalil menunjukkan bahwa riba termasuk minal kabair. Bahkan dimasukkan oleh Al-Imam Zahabi rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau masukkan bahwa riba termasuk minal kabair. Dan beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa riba termasuk dari Al-Kabair. Kemudian riba fahuwa asyaddu minaz zina, lebih jelek dari zina. Ma huwa dalil? Dalil sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Hanbalah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dirhamu riba ya'kulu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanyatan. Di dalam hadis Abdullah bin Hanbalah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dirhamu riba, satu dirham dari riba ya'kulu ar-rajul, yang dimakan oleh seorang lelaki dan dia mengetahuinya bahwa itu adalah riba, asyaddu min 36 zanyatan, lebih jelek dari min 36 36 kali seseorang berzina zanyatan. Hadis ini dikeluarkan oleh Mundiri Fitarghib dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi ta'ala alaih. Ini dalil menunjukkan bahwa riba fahuwa asyad minaz zina, fahuwa asyad minaz zina. Dan juga dalil tentang jeleknya riba asyad minaz zina di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ar-riba 73 baban. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan riba itu ada 73 baban. Aisaruha mithlu ayyankiha ar-rajul ummahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling ringan dari riba, yang paling ringan dari riba seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Naudzubillah. Ini yang paling rendah, yang paling ringan. Bagaimana dengan yang paling berat? Ini juga dalil menunjukkan bahwa ar-riba huwa asyaddu minaz zina. Huwa asyad minaz zina. Ar-riba dan ijma para ulama bahwa riba fahuwa al-muharram. Riba secara bahasa lughatan bimana ziyadah. Wa dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza anzalna 'alaihi al-ma'a ihtazzat wa rabat." Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Hajj. Apa saya ulangi? Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza anzalna 'alaiha al-ma, ketika kami menurunkan di atasnya air, ihtazzat wa rabat, maka hiduplah bumi, suburlah bumi, itu wartafa'at ke atas. Ini makna riba secara lughatan, ihtazzat wa rabat, yakni wartafa'at. Wa secara syar'an yakni az-ziyadah, al-hasilah ziyadah yang didapatkan bimubadalati ar-ribawi bijinsihi, ziyadah yang didapatkan bimubadalah ar-ribawi bijinsihi dari asnaf riba dengan sejenis, atau ta'khir qabd fima yalzamu fihi at-taqabud min ar-ribawiyat. Secara syar'an yaitu az-ziyadah al-hasilah bimubadalah ar-ribawi bijinsihi atau ta'khir al-qabd fima yalzamu fihi at-taqabud min ar-ribawiyat. Di dalam ta'rif ini terkumpullah dari dua jenis riba. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba an-nasi'ah, yaitu az-ziyadah al-hasilah, tambahan yang didapatkan bimubadalah. Mubadalah yaitu saling menukar korma dengan korma, saling menukar yang satu jenis. Akan tetapi ada ziyadah, nah, maka itu dinamakan dengan riba al-fadl. Dinamakan riba al-fadl itu ziyadah. Atau ta'khir atau mengakhirkan al-qabd, yani tidak diterima langsung di majlis. Fima yalzamu fihi at-taqabud, yang dimana yang diharuskan harus taqabud. Taqabud yaitu yadan biyadin, terima waktu itu, saya ambil barangnya, kamu ambil barangnya. Dari asnaf ribawiyat. Ini yang kedua di sini, atau ta'khir yaitu riba an-nasi'ah. An-nasi'ah yaitu riba ta'khir, diakhirkan. Ini ta'rif definisi dari riba. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yahrumu bai'ud dhahab bidh-dhahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wal sya'ir bil sya'ir wat tamr bit tamr wal milh bil milh illa mithlan bimithlin yadan biyadin. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yahrumu bai'ud dhahabi bidh-dhahab, diharamkan jual beli zahab bil zahab, fiddah bil fiddah, emas dengan emas, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar bil tamar, milh bil milh, garam dengan garam, illa mislan bil mislin, kecuali mislan bil mislin, sama takarannya. Yadan biyadin, yadan biyadin yaitu taqabud, harus taqabud di majlis. Kalau tidak ada taqabud, satu mengambil satunya nanti, ini masuk kepada riba an-nasi'ah. Dalil yang menunjukkan tentang asnaf ar-ribawiyah yang diharuskan ya dan biyadin mislan bimislin, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la tabi'u dhahab bidhahab illa mislan bimislin, janganlah kalian jual emas dengan emas illa mislan bimislin. Wala tushiffu ba'daha ala ba'd, yani jangan memberikan tambahan satu dengan yang lain. Wala tabi'u warq bil warq, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak illa mislan bimislin, wala tushiffu ba'daha ala ba'd, dan janganlah ada penambahan. Dan juga hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ubadah bin Shamit yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adh-dhahab bidh-dhahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wal sya'ir bil sya'ir والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد. Ini dalil menunjukkan bahwa Imam Syaukani mengatakan diharamkan jual beli emas dengan emas, emas dengan emas, kalau di sana ada ziyadah. Apakah bisa berkumpul riba fadl dengan riba nasi'ah? Bisa berkumpul. Contohnya seseorang menukar emas dengan emas, salah satunya ada ziyadah dan diakhirkan salah satunya. Saya punya emas 10 gram. Ditukar dengan emas 5 gram. Walaupun 10 gram di sini emasnya yakni jelek misalkan kotor lain sebagainya. Dan emas yang 5 gram ini bagus, baru. Ditukar hada mayajus. Harus mithlan bil mithlin. Kalau ada penambahan masuk ke riba fadl. Kalau ada penambahan dan ada takhir, maka masuk kepadanya riba fadl dan riba nasi'ah. Contohnya si A menukar emas dengan si B. Si B belum punya emas. Si A punya emas 10 gram. Si B emasnya di rumah. Saya punya emas bagus 5 gram tapi kilap, masih baru. Kamu 7 gram. Boleh tukar, mau ditukar, ditukar. Tapi dianya, ya udah, boleh saya tukar, saya ambil dulu 7 gram. Yang 5 gramnya nanti saya kirim ke rumah kamu besok. Berarti di dalam contoh ini terkumpullah dua riba. Pertama riba fadl, tambahan. Yang seharusnya 5 gram dengan 5 gram, 7 gram dengan 7 gram, ini 7 gram dengan 5 gram. Berarti ada ziyadah tidak? Ziyadah berapa gram? 2 gram. Ada riba fadl. Kemudian tidak ada taqabut. Yang 7 gram sudah diambil oleh si B. Si B akan memberikan yang 5 gramnya besok. Ini berarti masuk kepadanya riba an-nasi'ah. Ya ini diakhirkan. Diakhirkan. Padahal Nabi SAW melarang. Nabi mengatakan illa mithla mimithlin sawa'an bisawa'in yadan bi biyadin. Yadan biyadin harus taqabut di waktu itu, di majlis itu. Baik emas ataupun perak, bur, syair atau tamr atau al-milh, garam, masuk ke padanya. Contoh tamr dengan tamr. Korma itu kan bermacam-macam. Ada korma yang bagus, ada yang korma yang jelek. Dan harganya juga berbeda-beda. Tentunya korma yang bagus itu lebih mahal daripada korma yang jelek. Ketika akan ditukar, dikarenakan korma yang jelek itu harganya murah 2 kilo dengan korma yang bagus 1 kilo, maka ini termasuk dari riba. Ini termasuk dari riba mayajus. Harus sama walaupun jenisnya beda. Korma dengan korma jenisnya beda. Ini korma sukari misalkan, ini korma yang lain, harus sama. Kalau 1 kilo, ya 1 kilo. Bagaimana seseorang apabila ingin menukarnya? Kalau ingin menukarnya, maka dijual dulu. Dijual dulu, baru dia beli dengan uang tadi. Contoh, kamu punya korma 2 kilo. Ingin ditukar korma 1 kilo. Caranya jangan ditukar. Pak, saya mau jual. Berapa kormanya? Udah 1 kilonya misalkan 20 ribu. Saya punya 2 kilo. Bapak mau beli? Ya silahkan. Berapalah? 40 ribu saya jual. Kemudian saya nanya, itu korma yang bagus 1 kilo pun 1 kilonya berapa? 40 ribu pak. Sudah saya beli. Kalau dengan cara itu jais. Sedangkan mubadalah hadza ma yajuz. Harus mithlan bimithlin sawa'un bisawa'in. Dengan apabila ingin, jual dulu. Jual. Kalau memang harganya pas, tadi ya sudah. Kalau memang kurang, ternyata itu lebih mahal. Ini dijual 2 kilo, masih kurang. Kita tambahin lagi. Dengan dijual dulu. Saya jual. Kalau sudah dijual, sudah dalam bentuk uang. Sehingga saya ingin membeli kurma yang bagus itu, Pak. Beli berapa? 40 ribu 1 kilo. Fahadha jaiz. Sedangkan mubah adalah at-tamr bit-tamr, hadza ma yajuz. Harus mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Tayyib. Sisanya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafirahu subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.